Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita sebagai umat Islam wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu besar, yang terus tambah henti, tidak mungkin bagi masing-masing kita untuk menghitungnya. Kenikmatan-kenikmatan lahiriah, jasadiah, duniawiah, dan yang paling utama ialah nikmat batiniah. Dari sekian banyak kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, nikmat yang paling agung ialah nikmatul Islam, nikmat mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memeluk agama Islam. Agama Islam yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam, dan yang terakhir Islam yang diajarkan, dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmatul Islam ini merupakan nikmat yang paling agung, sebab tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan Islam ini. Banyak di luar sana hamba-hamba Allah belum mendapatkan nikmat yang agung yang mulia ini. Itu artinya, manakala kita mendapatkan nikmatul Islam, Allah berikan taufik kepada kita sebagai seorang muslim yang memeluk agama Islam yang mulia ini. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala memilih kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pilihan dari semua hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Hal yang lainnya, nikmatul Islam dikatakan sebagai nikmat yang paling agung, yang paling mulia. Itu dikarenakan dinul Islam, agama Islam yang kita peluk selama ini, adalah dinun azim, agama yang agung, agama yang mulia, agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang hak, yang benar, yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam agama yang hak, Islam agama yang Allah ridhai, Islam agama yang sempurna lagi menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Hal yang ketiga, nikmatul Islam merupakan nikmat yang paling agung, yang paling mulia, dikarenakan Islam ini adalah agama rahmah, agama kasih sayang, menebarkan kasih sayang. Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin, Allah jalla wa ala yang kita ibadahi selama ini, yang kita sembah selama ini, yang kita persembahkan semua ibadah kita untuknya selama ini, zat yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat yang agung yang mulia Ar-Rahmah, zat yang rahmatnya meliputi siapa saja dari kalangan hamba-hambanya, zat yang rahmatnya begitu luas, semua hamba-hambanya mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, ada yang secara umum, ada yang secara khusus untuk hamba-hamba yang beriman kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir dijuluki sebagai Nabiur Rahmah, nabi yang menebarkan rahmat kasih sayang kepada alam raya ini. Misi dakwah beliau juga dalam rangka untuk rahmatan lil alamin. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah menyatakan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Bukan hanya rahmat untuk umat Islam, tapi juga rahmat untuk semua alam raya ini, dari kalangan hamba-hamba Allah, bahkan dari kalangan hewan-hewan, bahkan dari kalangan alam raya seluruhnya. Misi beliau menebarkan rahmat. Kitab suci Al-Quran sebagai pedoman kaum muslimin sepanjang masa, kitab suci kalam ilahi disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kitab suci yang memberikan bimbingan, petunjuk kepada perkara yang benar, perkara yang bermaslahat, perkara yang adil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini, kitab suci kita umat Islam, Al-Qur'an yang kita baca selama ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada perkara yang aqwam. Dalam tafsir disebutkan al-aqwam ialah al-aswab, bimbingannya benar, tidak ada yang salah. Yang kedua al-a'dal, bimbingannya adil, tidak ada kezaliman padanya. Yang ketiga al-aslah, bimbingannya bermanfaat, bimbingannya bermaslahat, tidak ada padanya kemudharatan. Itu meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir, dari mulai perkara prinsip-prinsip pokok-pokok akidah sampai terkait dengan adab-adab yang ada. semuanya benar, semuanya adil, semuanya bermaslahat, dikarenakan Al-Qur'anul Karim wahyu Allah Azza wa Jalla, kalam Allah Azza wa Jalla, kalam ilahi yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kitab suci yang memberikan bimbingan yang benar, bimbingan yang adil, bimbingan yang bermaslahat adalah kitab suci yang memberikan bimbingan penuh rahmat. Maka agama Islam secara keseluruhan semua bimbingan-bimbingannya rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam raya, rahmat bagi umat Islam yang mengilmui mengamalkannya, rahmat bagi yang non muslim, rahmat bagi hewan-hewan, rahmat bagi alam semesta alam, alam semesta raya ini. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk berkelana. Saya bahasakan berkelana, untuk berkelana meresapi bimbingan-bimbingan mulia yang ada pada agama Islam yang kita perlu selama ini, untuk sampai pada sebuah titik di mana kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan agama Islam yang kita perlu ini agama yang hak. Bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan yang hak yang benar, membawa rahmah, membawa kemaslahatan untuk kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita, supaya kita semakin mantap memegangi, memeluk agama kita yang mulia ini, supaya kita semakin bersemangat mengkajinya, mempelajarinya, mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji sabda-sabda Rasulullah yang menjelaskannya sallallahu alaihi wasallam, mengkaji Islam dengan benar untuk kita ilmui dan kita amalkan, supaya kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, di antara bimbingan Islam yang mulia ialah bahwasanya Islam ini adalah agama yang memerintahkan, menganjurkan, menghimbau adanya persatuan, melarang segala bentuk perpecahan. Persatuan dengan bimbingan Islam, persatuan di atas agama Islam, persatuan dengan bimbingan Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, persatuan dengan bimbingan para ulama kita yang disebutkan dalam karya-karya mereka, persatuan secara menyeluruh dari mulai skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, skala terkecil individu masing-masing kita dan keluarga, sampai skala yang paling besar persatuan bangsa dan negara. Persatuan yang akan membawa kebahagiaan, membawa ketenteraman, membawa kedamaian hidup. Di situ nanti kita akan merasakan rahmat Allah untuk kita semua dengan persatuan ini. Skala yang paling kecil ialah persatuan pasutri, dua pasang anak insan, pasangan suami istri. Ini yang paling kecil. Dalam sebuah rumah tangga mungil, mereka berdua, lalu kemudian putra putri mereka dalam sebuah rumah. Mereka dalam Islam harus disatukan dengan satu akad nikah yang sah. Tidak boleh dengan tanpa akad nikah. Kalau dengan tanpa akad nikah itu namanya kumpul kebo, memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Disatukan dengan satu akad pernikahan yang sah, sebuah perjanjian yang berat, mitsaqan ghalidha, sah sebagai pasangan suami istri. Dalam pernikahan mereka, Islam mengharuskan, membimbingkan kepada mereka berdua membina mahligai rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenteraman, penuh kedamaian, penuh cinta, penuh kasih sayang, menyatu antara mereka berdua dalam mahligai rumah tangga bahagia dengan bimbingan Islam dalam bab pernikahan. Satu poin penting ini perlu kita angkat supaya kita paham pernikahan dalam Islam bukan semata-mata dua anak insan. Di sana ada tujuan yang begitu mulia, menyatukan dua orang ini tadi dalam sebuah akad pernikahan yang sah, dalam mahligai rumah tangga yang bahagia, penuh sakinah, penuh mawaddah, dan penuh rahmah. Yang kecil sudah bahagia, yang kecil ini sudah penuh dengan cinta, yang kecil ini sudah penuh dengan rahmah. Bagaimana kiranya yang lebih luas daripada itu? Ketika mereka dia beri anugerah oleh Allah Azza wa Jal keturunan, ada putra, ada putri, mungkin putra saja, mungkin putri saja, mulai bertambah skalanya, semakin meluas. Di situ Islam memberikan kewajiban kepada kedua orang tua terkait dengan anak-anaknya untuk merahmati mereka, mencurahkan semua perhatiannya, kasih sayangnya kepada buah hatinya, dirawat, dibesarkan, dijaga kesehatannya, dijaga rohaniahnya dengan tarbiyah Islam, dirawat dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh dalam Islam membolimi anak, tidak boleh dalam Islam melakukan kekerasan-kekerasan kepada seorang anak, dikecam dengan keras. Dalam Islam tidak boleh menyia-nyiakan anak, dosanya sangat besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a man ya'un." Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan anak istrinya yang dia tanggung. Yang ada merahmati mereka. Sang anak mendapatkan sebuah kewajiban mulia terkait dengan kedua orang tuanya. Mereka diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya dengan segenap makna bakti. Bakti dengan ucapan, tutur katanya harus sopan. Bakti dengan tingkah laku, perbuatannya harus sopan. Dengan harta yang dia miliki, dengan perhatiannya, dengan kasih sayangnya, dengan penjagaannya kepada orang tuanya. Terutama ketika orang tua tadi telah tua renta, diminta untuk menyayangi mereka, merawat mereka, menjaga mereka, mengkhidmat mereka sebagaimana mereka dahulu mengkhidmat kita dikala kita masih kecil. Ketika mereka meninggal dunia, dianjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, doa maghfirah dan doa rahmat untuk mereka semua. Ampuni mereka berdua ya Allah, dan rahmati mereka sebagaimana mereka berdua dahulu merawat kami di rumah kecil. Itu menyatukan sebuah keluarga yang utuh. Orang tua sayang kepada anaknya, anak berbakti pada kedua orang tuanya. Itu akan menyatukan mereka dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah rumah yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenteraman, rahmat Allah akan turun kepada keluarga yang demikian keadaan. Keluar lagi di luar sana. Masing-masing kita tentu memiliki kerabat. Entah dari pihak bapak kita atau dari pihak ibu kita. Kerabat-kerabat kita. Kita juga mungkin punya saudara, punya saudari, kakak kita, adik kita, paman bibik kita, sepupu-sepupu kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, nenek kakek kita. Itu adalah kerabat kita, orang yang dekat kepada kita. Semakin meluas skalanya. Terkait dengan mereka, Islam mewajibkan masing-masing muslim untuk senantiasa merajut hubungan yang baik dengan kerabatnya. Dengan konsep yang begitu mulia, silatul arham, menyambung kekerabatan dengan familinya. Dengan segenap makna menyambung, disambung dengan ucapan, tutur kata, disambung dengan perbuatan, disambung dengan hadiah, harta benda, disambung dengan ziarah, disambung dengan perlakuan yang baik, disambung dengan muamalah yang bagus. Penuh cinta, penuh rahmah, hubungannya begitu erat antar kerabat-kerabat yang ada, family-family yang ada. Semakin erat, itu semakin bagus, semakin kuat tali persaudaraan dengan family, itu semakin indah, menambah rezeki, menambah barokah umur. Dalam sebuah hadis Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan, dilebarkan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya. Di samping persatuan semakin kokoh, semakin kuat, skalanya semakin meluas, interaksi begitu menyenangkan, saling mencinta, saling menyayangi, saling menjaga, saling menghargai, saling merajut, mendapatkan keutamaan lebih dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab lapangnya rezeki, sabab barokahnya umur. Lebih luas lagi, masing-masing kita hidup di muka bumi ini tentu memiliki yang namanya tetangga. Apalagi tinggal di tempat yang padat seperti Ambon ini, tetangganya padat, banyak. Ada tetangga di depan kita, ada di belakang kita, ada samping kanan kita, ada samping kiri kita, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang agak jauh. Jiran. Terkait dengan mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimbingannya begitu mulia untuk merajut kembali persatuan dengan mereka semua dengan sekali lebih luas lagi. Rasul memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangganya, baik dalam tutur kata, baik dalam tingkah laku. Rukun tetangga. Ada pada negara kita RT, rukun tetangga. Dalam Islam bukan semata-mata perkumpulan sekian banyak orang, tapi lebih daripada itu diminta untuk rukun, diminta untuk saling mencinta, saling menyayangi, dan saling berbuat baik. Itu untuk menyatukan mereka semua hidup damai, tenteram, rukun dengan prinsip al-ihsan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan itulah hati umum, tetangga muslim, tetangga yang kerabat kita, atau bahkan tetangga yang non-muslim sekalipun, diminta untuk berbuat baik kepada mereka semua. Kalau dia muslim dan kerabat kita tiga hak. Hak kerabat, hak muslim, hak tetangga. Karena mereka muslim, tetangga kita dapat dua hak. Hak muslim, hak tetangga. Kalau dia non muslim, satu hak, hak tetangga. Berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan duniawi. Erat, terajut dengan kuat, menyatukan mereka semua dalam konsep yang luar biasa indah, berbuat baik. Interaksi menyenangkan, kedamaian tercipta, ketenteraman hidup tercipta dengan konsep rukun tetangga, berbuat baik kepada. Lebih luas lagi kepada masyarakat muslimin secara khusus, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka semua untuk merajut tali persaudaraan di antara mereka semua karena keislaman. Dengan sebuah konsep yang begitu agung, ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang muslim itu bersaudara. Bersaudara karena keislamannya, tidak memandang suku atau nasab atau daerah atau jabatan atau tahta atau yang lain-lainnya. Yang dipandang adalah keislamannya. Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dipersaudarakan antar Islam, menyatu semua umat Islam seluruh dunia satu. Rat ukhuwahnya dengan keislaman yang ada pada mereka. Lebih luas lagi, belum lagi kepada yang lain-lainnya. Dan yang lebih luas lagi daripada itu ialah Islam mewajibkan kita untuk mempersatukan bangsa dan negara skala yang paling besar dalam kehidupan kita di sebuah negara. Bersatu, bersatu para satu bangsa, satu negara dengan pemimpin yang sah. Dalam Islam ada perintah untuk as-sam'u wa ta'atu li waliil amr. Perintah untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat, warga negara yang mendengarkan penguasanya dengan dua persyaratan. Yang pertama, penguasanya muslim. Bagaimanapun keadaan dia, apakah dia orang soleh atau orang yang fasik, dia orang yang adil atau orang yang zalim, walaupun dia kejam dan sadis sekalipun, yang penting dia muslim. Dan yang kedua, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara syar'i kita taati, dalam perkara yang mubah kita taati, dalam perkara maksiat tidak kita taati. Karena kita lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada sang khaliq Allah Azza wa Jalla. Dengan dua ini, selain itu kita diwajibkan untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasa kita. Dari mulai penguasa yang paling kecil, ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden. Itu yang paling utama. Selama mereka muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah, kita wajib menjadi warga negara yang patuh dan taat. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Jelas. Taatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Jelas. Dan ulil amri di kalangan kalian. Kita buka buku-buku tafsir para ulama, ternyata dalam tafsir itu mayoritas ahli tafsir memaknakan ulil amri para umara, pemerintah kita, penguasa kita. Sebagian menafsirkan para ulama, dua-duanya betul. Kita diperintahkan mentaati para ulama, juga mentaati para umara. Allah mengatakan minkum umara, dari kalangan kalian wahai kaum muslim. Satu persyaratan, penguasa itu muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma hada wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin." Wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia benci, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Belum menegaskan fa'in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Ketika diperintahkan dengan kemaksiatan, jangan kamu taati, jangan kamu dengar penguasa kamu dalam bab yang satu itu. Ini prinsip yang sangat mulia. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanda semua amal-amal yang disebutkan setelah itu masuk dalam bagian keimanan. Ketaatan kepada Allah termasuk keimanan. Ketaatan kepada Rasul termasuk keimanan. Ketaatan kepada penguasa juga termasuk keimanan. Dalam ayat di atas Allah menggandengkan ketaatan kepada penguasa dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Itu maknanya kata para ulama, ketaatan kita kepada penguasa dengan dua syarat tadi itu termasuk ketaatan kita kepada Allah dan taatnya kita kepada Rasulullah SAW. Itu artinya ketika kita menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya dengan dua syarat tadi, kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya ibadah ta'ah, ibadah ketaatan kepada penguasa dengan dua ketentuan di atas. Semata-mata kita taat dinilai ibadah, termasuk keimanan, termasuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Murni bimbingan Allah dan Rasul, siapapun penguasanya, dari manapun asalnya, yang penting dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat. Prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah, ketika diterapkan oleh semua anak bangsa dalam bangsa mereka, dalam negara mereka, mereka sebagai warga negara yang semuanya patuh-patuh, taat-taat, mendengarkan penguasanya dengan dua ketentuan tadi, selama dia muslim bukan dalam perkara maksiat, maka negara ini akan tenteram, negara ini akan damai, negara akan sejahtera. Tidak ada gejolak-gejolak apapun dalam negara ini. Semuanya patuh-patuh. Tidak ada gerakan separatis, tidak akan ada gerakan teroris, tidak akan ada gerakan-gerakan radikalis, ekstremis. Tidak ada. Semuanya patuh dan mendengarkan penguasanya dengan dua ketentuan di atas. Ketika kondisi negara tenang, damai, sejahtera, maka semua kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah akan tumbuh. Stabilitas ekonomi akan tumbuh dengan bagus. Ekonomi itu akan bagus kalau kondusif. Kalau negaranya kacau, ekonomi akan terpuruk. Ketika negaranya tenang, tenang, damai, bahagia, tidak ada gejolak, ekonomi akan muncul. Pasar-pasar ramai, mal-mal ramai, barang-barang semua berdatangan dikarenakan kondusif. Stabilitas pertahanan akan semakin kokoh, semakin kuat. Semua rakyat bersatu padu pada seorang penguasa, seorang pemimpin bangsa yang sah. Pendidikan maju, semuanya akan maju dikarenakan ketenteraman negara itu, kedamaian yang ada di negara itu. Urusan agama pun juga akan tenang. Umat Islam akan tenang datang ke masjid-masjid Allah, beribadah kepada Allah dengan tenang. Di sebuah negara yang mungkin banyak agama-agama yang lain juga akan tenang di tempatnya masing-masing, beribadah dengan agamanya mereka masing-masing. Tenang, tentram. Secara duniawiyah, tenang, tentram. Secara agama juga tenang dan tentram. Di bawah satu penguasa yang sah, rakyatnya semuanya tunduk dan patuh kepada penguasa. Di situ nanti akan dirasakan rahmat Allah untuk negara itu, barakah dari Allah untuk negara itu. Negara yang makmur, negara yang damai, negara yang sejahtera, negara yang kuat, negara yang solid, negara yang bermartabat dengan prinsip Islam yang sangat mulia ini. Dimulai dari skala yang paling kecil tadi, terus meluas, meluas, meluas sampai skala yang paling besar. Semuanya bersatu, semuanya disatukan dalam kepemimpinan yang indah. Semuanya rahmah, semuanya mawaddah penuh cinta, semuanya sakinah penuh ketenteraman. Inilah, inilah yang membuat kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan kita, Allah berikan taufik kepada kita sebagai umat Islam, sebagai pemeluk agama Islam yang agung yang mulia. Dikarenakan bimbingannya luar biasa indah, dikarenakan syariatnya luar biasa membawa kemaslahatan besar, bukan hanya untuk individu, bahkan sebuah bangsa dan negara. Ini semua berarti masyarakat muslimin sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya dengan prinsip-prinsip tadi, dan itu akan mendatangkan keberkahan untuk negaranya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah bangsa amanu wattaqau, mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya dari mulai skala yang paling kecil Pak Sutri sampai skala yang paling besar terkait dengan negaranya, iman dan takwa ada pada mereka. Allah mengatakan la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan kami bukakan untuk mereka semua barokah langit dan barokah bumi. Barokah langit dan barokah bumi. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semua akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Barokah langit dan barokah. Kita ingin hidup tentram, itu kuncinya iman dan takwa. Kita ingin hidup damai, itu kuncinya iman dan takwa. Kita ingin merasakan ketentraman hidup dunia akhirat, itu kuncinya iman dan takwa. Dengan prinsip-prinsip mulia yang diajarkan dalam Islam, prinsip persatuan, prinsip persatuan yang dianjurkan, yang dihimbau oleh Islam dari skala yang paling kecil sampai perkara yang begitu luas. Dari sini muamalah, interaksi menjadi bagus. Interaksi Pak Sutri sampai interaksi rakyat dengan penguasa. Akhlak tersebar indah. Adab-adab Islam luar biasa diwujudkan langsung dalam kehidupan nyata. Muamalah akan bagus dengan prinsip tadi. Barakallahu fiik. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Satu cuplikan tentang Islam yang kita perlu selamat. Dan masih banyak lagi poin-poin yang lainnya yang kalau kita jabarkan tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Tapi semakin dijabarkan, semakin terasa indah Islam itu. Semakin terasa Islam agama yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Semakin terasa Islam memang agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah. Semakin mengokohkan keimanan kita, keislamanku. Maka yang paling penting di sini adalah beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi sebagai seorang muslim dan kepada muslimin secara umum di Ambon ini dan teman-teman yang lain yang mungkin mendengarkan suara saya ini terkait dengan agama Islam yang berkabul selama ini. Yang pertama adalah kewajiban untuk mempelajari, mengkaji bimbingan Islam dari sumber aslinya Al-Quranul Karim, kitab suci kita umat Islam. Dari sabda-sabda Rasulullah SAW dijabarkan dengan keterangan-keterangan para ulama kita dalam buku-buku mereka. Kaji Islam dengan penuh semangat. Belajar Islam dalam rangka untuk mengamalkannya. Belajar Islam dalam rangka untuk mengetahui bimbingan-bimbingannya. Mempelajari Islam dalam rangka untuk memegangnya sebagai pegangan hidup. Mengkaji Islam dalam rangka untuk mendakwahkannya kepada pihak lain. Untuk kita jaga Islam ini. Untuk kita bela Islam ini. Belajar Islam. Tidak mungkin kita bisa mencintai Islam kalau tidak paham apa itu Islam. Tidak akan mungkin kita bisa tahu Islam agama yang rahmatan lil alamin kalau kita tidak tahu apa itu Islam. Pelajari, itu kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, at-tamassuku bihi. Setelah kamu tahu, setelah kita tahu Islam itu apa, maka pegangi Islam yang kokoh, yang kuat. Islam secara akidah, Islam secara ibadah, Islam secara muamalah, dipegang yang kuat, yang kokoh. Jangan goyah dengan godaan apapun, apalagi dijual dengan sesuatu apapun. Yang kokoh, yang kuat, pegangnya, jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam keseharian kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, adab kita, duniawiyah kita disesuaikan dengan bimbingan Islam yang mulia itu, sehingga nampak pada kita bekas-bekas Islam, nampak pada kita bimbingan-bimbingan Islam, aura-aura keislaman sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, amalkan. Ilmui, pegangi, amalkan. Dikarenakan Islam itu bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata maklumat, tapi real dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalkan, terapkan pada ucapan kita, pada perilaku kita, pada akhlak kita, pada adab kita, pada keduniaan kita, pada agama kita, pada prinsip kita. Amalkan, terapkan dengan bimbingan ilmu yang kita baca. Yang keempat, sebarkan, dakwahkan Islam ini kepada umat yang lain. Didakwakan dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, dengan cara yang bagus, dengan metode dakwah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, sebatas kemampuan kita. Kita umat Islam seharusnya, seyogianya, dan memang diwajibkan secara fardhu kifayah, masing-masing kita umat Islam harus menjadi misionaris agama kita. Kita sebarkan kemana-mana, kita dakwakan kepada orang lain dengan indah, dengan bijak, dengan arif. Kita jabarkan, kita uraikan keagungan Islam kepada mereka, indahnya Islam kepada mereka, indahnya bimbingan Islam kepada mereka, supaya mereka tahu Islam agama yang hak, Islam agama yang indah, damai, tenteram, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dengan batas kemampuan kita. Sebarkan. Dan yang kelima, bela Islam, jaga Islam. Jangan sampai kita biarkan ada orang-orang yang berupaya untuk menginjak Islam, merendahkan Islam, menghinakan Islam, menistakan Islam, atau Allah Azza wa Jal, atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Al-Quranul Karim, atau agama Allah yang mulia ini. Jaga, agungkan Islam, agungkan Al-Quran, agungkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan kewajiban masing-masing kita, barakallahu, dengan tertanamkan ta'zim, pengagungan yang sangat dalam jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan nilai-nilai keislaman dalam jiwa kita masing-masing, sehingga kita memiliki ghirah, kecemburuan kepada Islam yang mulia ini. Dan yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan, ketegaran, ketabahan di atas Islam yang mulia ini dalam kondisi zaman dan masa yang penuh dengan fitnah ini. Berdoa kepada Allah semoga diwafatkan di atas keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sehingga takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Berdoa kepada Allah semoga diwafatkan di atas Islam sunnah. Di antara doa yang dipanjatkan oleh para ulama kita ialah Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah, yang dengan itu kita akan meraih husnul khatimah, dan dengan itu kita akan meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah menolong kita semua istiqomahan dalam berislam, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita semuanya husnul khatimah lalu jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini mesti saya utarakan semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang bermanfaat, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.